wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada tiga perkara yang telah kita bahas bersama. Yang pertama, kita diingatkan bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat tergantung dari ibadah dia kepada Allah. Yakni ibadah adalah sebab kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, para nabi, para rasul diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk mengajarkan umat ini bagaimana beribadah kepada Allah. Jadi para nabi dan rasul diutus untuk itu, mengingatkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan masuk kepada faedah yang keempat dari firman Allah Azza wa Jal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni kepada Allah. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan dari ayat ini ada satu faedah penting, yaitu wajibnya kita mengenal Allah. Wajibnya kita mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita akan beribadah kepada Allah dengan baik kalau tidak mengenal Allah? Panjenengan kalau mendapatkan surat, tolong surat ini diberikan kepada Bapak Bupati. Tidak tahu siapa Bapak Bupati. Mau sampai kemana ini? Ini dalam urusan dunia. Ketika kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, menunjukkan semua ibadah kepada Allah, maka sudah merupakan kemestian bagi kita untuk mengenal Allah. Ya. Maka di antara isi ayat Al-Qur'anul Karim dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenalkan siapa Allah. Sifat-sifatnya, nama-namanya. Ini perkara ingkang wajib kita sinauni, kita belajar. Siapa nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Seperti misalnya ayat kursi, ini contoh sejenak. Ini ayat di dalam Al-Quran yang dikatakan sebagai ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim adalah ayat kursi. Dari awal sampai akhir disebutkan sifat-sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, Dia adalah sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadi kecuali hanya Dia. Ada di situ nama Al-Hayyu, Al-Qayyum. Di situ juga ada nama Al-Aliyu, Al-Azim. Di dalam surat atau ayat kursi. Juga disebutkan tentang sifat Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hidupnya Allah adalah hidup yang maha sempurna. Allah tidak tidur. Allah tidak pula mengantuk. Demikian di dalam Al-Quranul Karim. Maka dengan inilah kita harus meyakini tentang Allah. Allah adalah zat yang maha sempurna hidupnya. Tidak tidur, tidak mengantuk. Demikian pula kita ajarkan anak-anak kita. Le, Allah iku mboten sare. Allah itu tidak mengantuk. Itulah yang harus kita yakini. Dan itulah yang harus kita ajarkan kepada generasi kita. Ketika kita mengerti sifat-sifat Allah, mengerti nama-nama Allah, maka seorang akan beribadah kepada Allah dengan baik. Tapi sebaliknya, ketika seorang tidak mengenal Allah dengan benar, bisa jadi ibadahnya rusak. Ibadahnya tidak akan sempurna. Seperti sebuah contoh, ma'asyiral muslimin. orang dakwah mengajarkan kebaikan itu ibadah. Ini harus betul-betul mengerti ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga dia betul dalam mengajari umat. Taubat juga demikian, ini ibadah. Dua amalan ini adalah ibadah. Amar ma'ruf adalah ibadah, nahi mungkar juga demikian. Taubat kepada Allah juga apa? Ibadah. Ada sebuah kisah yang mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini. Kisah ini kisah yang sering kita dengar, yaitu kisah tentang seorang Bani Israel yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah membunuh 99 jiwa. Ya, tidak tanggung-tanggung dia membunuh 99 orang dia bunuh. Tetapi Allah memberikan kepadanya rahmat. Allah tanamkan pada jiwanya, hatinya keinginan untuk bertobat kepada Allah. Tapi dia bimbang, dia ragu, dia bingung. Saya mau tobat bagaimana caranya? Apakah Allah akan menerima tobat saya? Maka dia pun berusaha mencari ilmu, bertanya, mencari orang yang akan menjadi narasumber bagi dia untuk melakukan ibadah taubat ini. Dia ketemu dengan seorang yang ahli ibadah, lahiriahnya banyak ibadahnya, lahiriahnya. Tetapi hanya saja dia tidak mengenal Allah dengan baik. Tidak mengenal Allah semestinya. Maka ketika orang ini, sang pembunuh 99 jiwa datang kepadanya bertanya, wahai fulan, inni qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan, saya telah membunuh 99 jiwa. Apakah mungkin bagi saya untuk bertobat? Apakah mungkin Allah menerima tobat saya? Saya mau ibadah tobat. Kepingin tobat, apakah Allah akan menerima tobat saya? Apa jawaban orang yang ahli ibadah tapi jahil? Bodoh ini, kata dia, lah, tidak, dosamu terlalu banyak. Tidak mungkin Allah akan mengampuni engkau. Nah ini, amar ma'ruf tapi salah, ya atau tidak? Ibadah tapi salah. Dia tidak mengenal Allah dengan semestinya. Dia vonis Allah tidak bisa mengampuni dosa yang banyak ini. Maka marahlah orang ini. Faqatala bih, dibunuhlah orang ini yang ahli ibadah namun jahil, tidak mengenal Allah. Genaplah dia membunuh 100 jiwa. Subhanallah, dua-duanya tidak bisa ibadah sekarang ini. Gara-gara tidak mengenal siapa? Allah. Yang pertama karena tidak mengenal Allah, dia katakan Allah tidak akan mengampuni. Dia pun dibunuh. Orang yang mau bertobat tidak jadi beribadah tobat. Membunuh bahkan, menyempurnakan 100 orang. Walhamdulillah orang ini masih mendapatkan taufik dari Allah. Dia mencari lagi. Kepada siapa saya bertanya? Allah mudahkan dia bertemu dengan seorang ahlil ilmu. Orang yang beribadah dan juga ahlul ilm, betul-betul mengerti, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bertanya kepadanya, "Saya telah membunuh 100 jiwa. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya kalau saya bertobat?" Kata orang yang berilmu ini yang betul-betul mengerti sifat Allah. Nama Allah adalah At-Tawwab, di antara nama Allah. Al-Ghafur juga nama Allah. Al-Ghafir juga nama Allah. Al-Ghaffar juga nama Allah. Ini empat nama Allah. Ditambah yang kelima, At-Tawwab. Ini nama-nama Allah yang memiliki makna yang kurang lebih sama. Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Ya. Taib. Dan Allah juga Ar-Rahim. Ya. Maka orang yang berilmu ini langsung mengatakan, tidak ada yang susah bagi Allah. Engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim. Mintalah ampun kepada Allah. Sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosa, ketika seorang minta kepada Allah, walaupun dosa itu setinggi langit, walaupun dosa itu sebesar gunung, ketika seorang bertobat kepada Allah Azza wa Jal, walaupun syirik kepada Allah, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerimanya. Subhanallah. Dia mendapatkan jawaban yang benar. Maka dia pun sekarang beribadah kepada Allah dengan ibadah taubat. Dan orang yang berilmu ini beribadah kepada Allah dengan ibadah mada? Al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf dengan ilmu yang benar. Dia beribadah dengan baik, orang yang ingin bertobat juga bisa bertobat dengan baik. Ditambah lagi yang terakhir, orang yang berilmu ini memberikan nasihat, pesan untuk menyempurnakan kebaikan orang yang bertobat. Kalau kamu ingin sempurna tobatmu, tinggalkan kampungmu. kampung yang banyak teman-teman kamu yang jahat. Kalau kamu di situ bisa jadi terbawa. Tinggalkan kampungmu, hijrahlah engkau, ya, diajari ibadah berikutnya, hijrah menuju kampung yang baik agar engkau lebih baik ibadahmu. Dia pun turut menuruti apa yang diajarkan oleh sang guru. Dia pergi meninggalkan kampungnya. Di tengah perjalanan datang sakaratul maut. Datang sakaratul maut, belum sampai ke negeri yang dituju. Ala kulli hal, datang malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya, malaikat rahmat mengatakan, ini roh saya yang bawa. Dan malaikat azab mengatakan, oh tidak, ini saya yang bawa. Karena dia belum sampai negeri yang dituju. Khilaf di antara dua malaikat ini. Ini sesuatu yang Allah takdirkan. Ya. Kemudian datanglah malaikat yang lain dalam bentuk Bani Adam memutuskan perkara. Coba diukur tempat dia mati ini, tempat dia sakaratul maut dengan negeri yang dituju dan negeri yang ditinggalkan. Lebih dekat mana? Ternyata dia didekatkan oleh Allah ke negeri yang dituju hanya satu siber. Satu siber, ya, satu kilan ini. Maka dia pun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, di antara faedah penting yang bisa kita ambil dari firman Allah azza wa jal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di antara faedah penting dari ayat ini, kewajiban kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayat-ayat Al-Quran banyak. Termasuk Al-Ikhlas adalah ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Dan dalam sehari semalam kita diperintahkan untuk mengulang-ulang ayat ini. Suratul Ikhlas. Sebelum tidur, sesudah sholat, ketika pagi, ketika sore. Ini semuanya menunjukkan pentingnya kita, wajibnya kita mengenal Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan taufik dan kebaikan kepada kita semuanya, panjenengan seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.